والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة Kaidah keempat, ini kaidah yang sangat penting. Ini kaidah pamungkas atau terakhir yang di sini insya Allah kita akan menamatkan kajian ini, yaitu kajian Al-Qaidul Arba, empat kaidah dalam mengenal kesyirikan dan tauhid. Di kaidah keempat ini, kaitannya semua berkaitan dengan tiga kaidah sebelumnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Kata beliau bahwasanya musyrikin di zaman kita sekarang, ya, itu lebih dahsyat, lebih ngeri kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin al-awwalin, yaitu musyrikin Quraisy. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Karena musyrikun awalun dulu, zaman Quraisy, mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, firakha, di lapang saja. Di kala lapang, di kala aman, di kala tenang. Mereka beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Wayukhlisuna fi syiddah. Sedangkan ketika mereka dalam situasi syiddah, genting, gawat, maka mereka memurnikan ibadahnya untuk Allah, bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun. Sedangkan kaum musyrikun zaman sekarang, zaman kita saat ini, kesyirikan mereka itu daimun. Ya, selalu ada terus. Mau dalam keadaan raha, lapang, atau syiddah. Fir raha wa syiddah. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan genting. Lagi panen mereka ngasih sesaji, gagal panen mereka katakan kurang sajen. Lagi aman mereka datang ke dukun, ketika pandemi, wabah, mereka malah datang ke dukun. Bahkan deklarasi bikin perdunu. Persatuan Dukun Nusantara. Nah, para togut dukun justru malah berkibar-kibar di saat pandemi, di saat musibah, ya. Atau ketika terjadi, ya, musibah gempa dan yang lainnya, mereka lari, ya, kepada siapa? Bukan lari kepada Allah, tapi lari kepada para togut-togut, minta pertolongan, datang ke dukun dan seterusnya. Ini berbanding terbalik dengan musyrikin Quraisy yang mereka beribadah pada Allah di kala lapang, juga beribadah kepada selain Allah di kala lapang tersebut, ya. Namun di kala genting mereka hanya beribadah pada Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa dalilu qauluhu Ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum milal barri idahum yusyrikun. Ya, apabila mereka raqibu fil fulk, mereka mengarungi lautan di atas bahtera, di atas kapal. Ya Allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Mukhlisin, mereka benar-benar memurnikan ad-din, agama tersebut, ibadah tersebut, lahu, hanya untuk Allah tabaraka taala semata. Ini berbeda dengan apa yang ada pada musyrikin zaman sekarang. Ya. Falamma najjahum ilal barri, namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, maka mereka kembali berbuat kesyirikan. Ya dan billah. Ini ya yang terjadi saat ini. Ini memang realita. Realita. Bukan hanya dari aspek ini. Aspek apa? Firaha wa fisidah. Situasi, keadaan genting atau lapang. Bukan itu. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aspek lainnya. Kenapa musyrikin zaman sekarang lebih kafir, lebih murtad dibanding dengan musyrikin zaman Quraisy? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di Kashfus Syubuhat bahwa musyrikin zaman sekarang itu beribadah dalam rangka kesyirikan ini, kesyirikan mereka, beribadah bukan cuma ke orang saleh, ke para wali, namun juga ke para togut, kepada jin, kepada setan, Ya, kepada apa lagi? Bahkan kepada Syekh Siti Jenar, makamnya di Cirebon diibadahi. Syekh Siti Jenar itu siapa? Penganut Wahdatul Wujud, kafir. Ya, bahkan orang-orang gila mereka ibadahi. Mereka ibadahi. Orang gila dianggap wali-wali masjid. Mati, kemudian kuburannya diibadahi. Sementara musyrikin Quraisy hanya beribadah kepada para wali, orang-orang soleh. Ya, kemudian apa lagi? Atau benda-benda mati, batu, kayu, pepohonan. Dan itu pun punya keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Atau keyakinan apa? Mereka adalah pemberi syafaat untuk kita di sisi Allah. Sementara musyrikin zaman sekarang betul-betul meyakini Dewi Sri betul-betullah yang memberikan hasil yang baik untuk pertanian. Nyi Roro Kidul ialah betul-betul yang menguasai pantai selatan. Nyi Roro Kidul betul-betul yang menyelamatkan orang-orang ketika berada di atas bahtera di pantai selatan. Dan seterusnya, iya dan billah. Musyrikin Quraisy gak ada yang punya keyakinan seperti ini. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Abad di kaidah keempat ini mengatakan, kalau begitu musyrikin zaman sekarang itu aula bitakfir. Lebih utama untuk, lebih-lebih untuk dikafirkan. Ya, kok bisa enggak dikafirkan sementara musyrikin Quraisy dikafirkan? Kaidahnya kan demikian. Musyrikin Quraisy hanya beribadah kepada tagut, kepada wali-wali itu fi syiddah. Ya. Sementara musyrikin zaman sekarang di syiddah situasi genting atau aman mereka berbuat syirik. Sementara musyrikin zaman sekarang itu ma'dzur, diberi uzur. Musyrikin zaman Quraisy tidak diberi uzur. Gimana ceritanya? Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dikasih udur. Siapa yang gak ngasih udur? Allah lewat lisan Rasulnya, lewat anaknya sendiri. Inna abi wa abaka finna. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, kata Rasulullah SAW. Mengomentari siapa? Bapaknya. Padahal bapaknya itu hidup sampai mati, belum dapat dakwah anaknya. Ya. Belum dapat dakwah anaknya. Belum dapat. Ya, ketemu gak Abdullah sama Rasulullah SAW? Gak ada. Bapaknya hanya berbekal apa? Risalah Nabi Ibrahim. Naik haji, ibadah haji, umrah, ya, berdoa pada Allah. Ya, apalagi di kala genting, berdoa murni hanya pada Allah. Namun di kala lapak baru berbuat syirik. Ternyata kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finna. Nah, kok bisa sekarang musyrikin zaman sekarang? Ya, diberi udzur dengan oleh bla bla bla bla, belum tahu furus syurut, belum ada, masih ada. Ya, mawani belum terpenuhi syarat. Ya. Harusnya itu kita berikan kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Muhammadin Rasulillah. Harusnya kan begitu. Harusnya kita berikan itu. Kenapa enggak diberikan ke situ? Ya. Padahal Nabi nyatakan inna abi wa abaka finna. Ya, makanya musyrikin zaman sekarang kata Syekh ya Al-Utsaimin itu lebih utama untuk dikafirkan. Dan dikafirkan yang musyrikin itu bukan dalam rangka memenuhi hasrat hawa nafsu atau gaya-gayaan, tidak, dalam rangka memenuhi tauhid. Karena tauhid ialah salah satunya ada dua kan? Dua rukun, an-nafi wal isbat, kufur kepada tagut, satu lagi beriman pada Allah. Fa may yakfur bi tagut dan beriman pada Allah. Nah, kufur kepada tagut ya dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah tagut. Ya, anta takida butlana ibadati li ghairillah, yaitu anda meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Anda memusuhi pelakunya, membencinya dan mengkafirkannya. Nah, itu konsekuensi dari tauhid. Ini yang enggak dipahami. Ya, disangka orang mengkafirkan musyrikin itu ya, memenuhi hasab atau nafsu. Tidak, itu konsekuensi dari tauhid. Taib. Nanti ada permasalahan mana yang khafi, mana yang jali. Ya, baru mana yang hobi, mana yang jali. Yang ini yang kita maksud di sini yang jali, syirkun jali, bukan yang syirkun khafi. Ya. Atau pada permasalahan yang khafi yang samar. Yang samar itu baru kita tidak masuk ke ranah tersebut. Kita serahkan kepada ulama. Ya. Baik, langsung aja kita baca syarahnya. Saja yang baca ya, biar cepat. Hadhi qala asy-syarih, ya. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Hadhihi al-qa'idatu natijatun lima sabaqa. Kaidah ini adalah natijah hasil dari pembahasan sebelumnya, yakni murattabatan ala ma sabaq. Itu dia murattabah. Ya, dia adalah urutan dari sebelumnya, dari kaidah-kaidah sebelumnya. Idza taqarrara anna musyrikina fi hadzal zamani min jinsil musyrikina fi kulli zaman min jinsi musyrikil jahiliyah yaitu apabila memang telah tetap ya, telah kita pahami, telah kita yakini bahwa musyrikin di zaman sekarang itu kesyirikannya seperti jenis musyrikin di setiap zaman. Kan di kaidah sebelumnya Syekh membantah, ada orang yang mengatakan oh beda kesyirikan kita dengan kesyirikan musyrikin Quraisy, kan begitu, dibantah oleh Syekh. Ya, sudah selesai pembahasannya, kalau memang sudah diyakini kesyirikan zaman sekarang itu sama seperti kesyirikan zaman dahulu, juga min jinsi musyrikil jahiliyah, sama kesyirikannya dari jenis kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah. Wa in kanu yantasibuna ilal millah wal islam, walaupun musyrikin zaman sekarang mereka menisbatkan diri mereka kepada millah agama, kepada Islam. Walahum salawatun, mereka punya salat, mereka mengerjakan salat. Walahum ta'abbudatun, mereka memiliki berbagai peribadatan. Wa idza kanu min jinsihim, apabila mereka ya termasuk jenis mereka, jenis kemusyrikannya musyrikin Quraisy, walaupun mereka salat, wasyirkul ladzi fa'aluhu, dan kesyirikan yang mereka lakukan, huwa ladzi fa'alahu al-awwalun, itu pula yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Sama aja. Ya, sama aja. Farubbama zadatil halatu. Bahkan terkadang keadaan musyrikin zaman sekarang ini zadat, lebih parah keadaannya, lebih bertambah lagi keadaannya. Keadaan apanya? Keadaan syiriknya, sesatnya. Wa huwa alladhi bayyanahu asy-syekhu fi hadhil qaidati. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kaidah ini, kaidah keempat ini. Bi anna musyriki hadzal zamani, bahwa kaum musyrikin di zaman sekarang ini aghladu syirkan, lebih dahsyat, lebih berat kesyirikannya, min musyriki ahlil jahiliyati, daripada kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah. Lima, kenapa? Kata beliau, li'anna allaha wasofa ahlal jahiliyati, karena Allah mensifati orang-orang jahiliyah bi'annahum yusyrikuna firraha, bahwa mereka hanya berbuat kesyirikan ya dikala raha, dikala lapang. Wa amma fi syiddati, adapun dikala syiddah genting, fa'innahum yuwahiduna, nah mereka yuwahidun, mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa, beristianah, beristighosah hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'am, wa ma bikum min ni'matin faminallah, maka apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu adalah dari Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi tajra'un. Nah, perhatikan, tajra'un ini mukhatabnya ini adalah musyrikin Quraisy. Kemudian apabila kalian ditimpa bahaya, kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Ilaihi ilallah maksudnya. Ilaihi kepada Allah, yakni duna masiwahu. Itu bukan kepada selain Allah. Fa ilaihi tajra'un, hanya kepada Allah lah kalian wahai musyrikin Quraisy meminta pertolongan. Ya? Afwan, taja'arun bukan tajra'un. Taja'arun ya. Taja'arun, kalian memohon pertolongan. Summa idza kashafa durra ankum, kemudian apabila Allah telah menghilangkan bahaya tersebut dari kalian, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba ada fariqun, ada sekelompok orang, minkum dari kalangan kalian, mereka yusyrikun, mereka menyekutukan Allah, mereka menyekutukan Rabb mereka. Ya, kata Allah apa? Liyakfuru bima atainahum, biarlah, itu lamnya lamul amr ya. Liyakfuru, biarlah mereka kufur, mengingkari apa-apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Biarkan, Allah katakan. Ya. Qala azza wajal, Allah azza wajal juga berfirman fi bayani alihim fil bahri. Bagaimana ya, ketika Allah menjelaskan keadaan mereka ketika mereka berada di tengah lautan, mengendarai ya bahtera-bahtera. Walladhi yusayyirukum fil bahr, fil barri wal bahr, dialah Allah yang telah memudahkan kalian ya untuk berjalan di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulk, hingga kalian apabila kalian wahai musyrikin Quraisy telah berada di atas bahtera, wajaraina bihim, dan bahtera tersebut meluncur ya membawa mereka ya birihin tayyibatin, dengan angin yang baik. Artinya meluncur bahtera tersebut berjalan dengan dibawa angin yang baik. Farihu biha. Ya. mereka bergembira akan hal tersebut. Ja'at harihun asif. Tiba-tiba datang angin apa namanya? Angin badai ya. Wa ja'ahumul mauj, datang kepada mereka gelombang yang besar, ombak yang besar ya. Min kulli makanin, dari segala penjuru, dari segala tempat. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka pun sudah menduga bahwasannya mereka terkepung ya, terkepung oleh ombak-ombak tersebut. Maka apa yang dilakukan musyrikin Quraisy? Da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa meminta pada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut kepada Allah. Ya. Mereka mengatakan la in anjayna min hadhihi. Ini kutipan ya, Allah mengutip ucapan mereka. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tuh lihat. La in anjaytana. Seandainya engkau ya Allah selamatkan kami dari ya situasi ini, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Perhatikan kata Allah, falamma anjahum idahum yabghuna fil ard bighairil haq, maka tatkala Allah selamatkan mereka, ternyata mereka berbuat baghyun, berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan fil ard, di daratan ya, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Nah, lihat tuh kelakuan mereka, sudah Allah selamatkan ya. Fa idza raqibu fil fuq da'allahu mukhlishina lahuddin, apabila mereka mengarungi lautan di atas bahtera, mereka berdoa pada Allah dan memurnikan agama tersebut, doa tersebut pada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, maka mereka berbuat syirik lagi kepada Rabb mereka. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza ghasyahum maujun, apabila mereka dihantam ya oleh gelombang ombak ya di lautan, kadzulal, seperti yang ombak tersebut seperti gunung, da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah, memurnikan doa tersebut kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid, maka tatkala mereka kami selamatkan ya, selamatkan mereka ke daratan, di antara mereka ada yang muqtasid, menempuh jalan yang lurus, ada yang syirik. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu mukhtarin kafur, dan tidak ada yang melawan ayat-ayat kami melainkan pula para khattar. Khattar itu apa ya? Orang pengkhianat lah ya. Ya. Yang kafur, yang sangat kufur. Nah, ini ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul oleh Syekh Shalih Al-Syekh ya, terkait ya, bagaimana kondisi musyrikin Quraisy apabila dalam situasi genting. Ya, syiddah. Mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Idza ta'amal taha haula'i wa ulaika." Nah, haula'i ini apa namanya? Isyarah lil qarib, dan ulaika isyarah lil ba'id. Berarti apabila Anda perhatikan bagaimana mereka, mereka musyrikin zaman sekarang, wa ulaika, dan mereka musyrikin zaman dulu, wajabtahum, Anda akan mendapati mereka ya, yusyrikuna fi hali raha, mereka menyekutukan Allah pada situasi lapang aja. Sama kesamaan musyrikin zaman dahulu dengan zaman sekarang, yaitu apa? Sama-sama beribadah pada Allah di kala lapang ya. Dikala apa? Amma idza massathum al-ba'sa. Al-ba'sa wad-dharra'u. Namun apabila mereka ditimpa bahaya ya. Ditimpa bahaya, situasi gawat, fa innahum yukhlisuna wa yuwahhidun. Maka musyrikin zaman dahulu, mereka akan memurnikan ibadahnya pada Allah dan mereka bertauhid pada Allah. Da'allahu mukhlishina lahuddin, ini yang tadi. Amma musyriki hadhihi lazmina. Adapun musyrikin zaman sekarang, fa innahum idza massahum ad-darr, apabila mereka ya itu ditimpa oleh mara bahaya ya, ditimpa mara bahaya mereka tersebut, ad-durru ya, ditimpa mara bahaya, maka faza'u ilal idrus, mereka malah lari ketakutan kepada al-idrus, wali-wali yang disembah ini. Awil Hussein atau Hussein, awil Badawi, ya, atau Al-Badawi. Ya dan billah. Nauzubillah min dzalik. Mereka larinya ke situ. Bukan larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ya, ya dari masyaikh-masyaikh thariqah sufiyah ya, di kitab Tabaqat Asy-Sya'rani disebutkan di sini kisah bahwasanya mereka itu ya, tatkala mereka berada di lautan, nih kisah dongeng ya. Jadi kaum sufi apabila merasa berada di lautan, tergolong tertimpa ombak-ombak yang besar ya, maka mereka memanggil para wali, meminta karamah para wali. Ini kisah dongeng. Dan ternyata wali-wali tadi, itu Asy-Sya'rani, menyelamatkan, mengambil mereka dari lautan pakai tangannya. Kapal dipindahin gitu. Ya, menjulurkan tangannya ke lautan, membawa mereka semuanya ke daratan. Wa annahu yamuddu yadahu ilal barri wa yahmilu al markab kullah wa yukhrijuhu ilal barri. Ya, watanadda itu. Dan ternyata enggak basah sedikit pun tangannya si wali si Sya'rani tadi. Ya, ini naudzubillah khurafat. Khurafat. Mana ada kayak begitu? Mereka manggil-manggil Sya'rani, Sya'rani, Badawi, Badawi. Lihat musyrikin Quraisy, da Allah mukhrisina lauddin. Kalau lagi di lautan tertimpa ombak, mereka malah manggil-manggil itu. Ya, naudzubillah. Baik, au ilal marghani atau mereka memanggil nama-nama marghani, au ila ila ila dan seterusnya. Manggil ini, manggil itu dan seterusnya. Ya, ila akhir, ila akhir anwa'in nas. Ya, dan dari jenis-jenis manusia yang awil maut atau mereka manggil-manggil nama orang yang telah mati. Alladzina yatawajjahuna ilaihim, yang mereka biasa bertawajjuh kepada orang-orang yang telah mati tersebut, bertawajjuh menghadapkan diri mereka dalam ibadah. Ya, iya dan billah. Wa idza massahum ad-durru faza'u ila al-asjar, apabila mereka ditimpa bahaya mereka lari ke pohon, pohon-pohon keramat, wa ila ahjar, batu-batu keramat. Ya. Wa nahwi dzalik dan seterusnya. Dulu ada tuh kisah apa namanya? Ponari yang punya batu. Batu apa itu namanya? Batu sakti lah ya. Mereka ke situ. Wa hadza la syakka annahu a'dhamu min asy-syirkil awwal. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa ini adalah lebih berat daripada kesyirikan terdahulu. Li'annahum yusyrikuna fil halain. Karena musyrikin zaman sekarang, mereka berbuat syirik di dua kondisi, kondisi lapang atau genting. Ya. Iya dan billah. Wal musyrikuna al-awwalun, sedangkan kaum musyrikin terdahulu, yusyrikuna fi halin wahidatin, mereka hanya berbuat syirik di satu kondisi aja, yaitu di kondisi lapang. Wa yatadzakkaruna fil halitsaniyah, nah mereka mengingat Allah ya, mereka mengingat Allah di keadaan kedua, yaitu di keadaan genting. Ya udah, mereka hanya mengingat Allah. Lakin man yafqahu hada, namun siapa yang mau mengerti hal ini? Wa man yafhamu hadza, siapa yang mau paham akan hal ini? Wa man yakhfa alaihi hadzal amru, ya, siapa yang hal ini samar baginya? Hatta yakuna yakinan yakinian indahu, sehingga ini menjadi keyakinan baginya. Ya. Wa la mira'a fihi, tidak ada keraguan lagi di sini. Ya. Wa laisa labs, tidak ada kesamaran lagi. Ya, labsun. Li'anna ba'dun nasi qad yaqulun, karena sebagian orang mengatakan haulai yusallun, tapi kan musyrikin zaman sekarang itu mereka sholat, wizakun, mereka berzakat, wayasumun, mereka puasa. Fa kaifa yakunu aghladha syirkan minal awwalin, gimana ceritanya kesyirikan mereka lebih berat daripada kesyirikan musyrikin awwalin? Naqulu, kita katakan kata syir al-umdatu ala asliddin, acuan yang jadi umdahnya itu, yang jadi acuan itu adalah landasan agama. Ya, apa landasan agama? Li anna hadhil ibadat, karena ibadah-ibadah ini yang disebutkan musyrik zaman sekarang, sholat, zakat, puasa, haji sekalipun, bila tauhidin la tanfa'u, kalau tanpa tauhid tidak bermanfaat. Sementara yang tadi orang yang sholat tadi ketika dia berbuat syirik, sholatnya terhapus, Ya, lain asyraf talahibatan amaluk, seandainya engkau berbuat syirik terhapus amalmu. Ya. Tidak bermanfaat kama dzakarna fi awwalil kalam, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pembahasan. Kama la tanfa'u as-shalatu bila taharatin, sebagaimana salat enggak bermanfaat tanpa taharah. Fa idza kana hunaka ibadatun 'azimatun ma'asyirki, fa innaha la tanfa'u wa la tuqbal. Apabila memang ada ibadah-ibadah yang dahsyat, yang besar, jihad, haji sekalipun, namun ma'asyirki disertai dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut la tanfa'u, tidak bermanfaat, wala tuqbal, tidak diterima oleh Allah. Fa kaifa idza kana yusyrikuna fi halir rakha'i wa fi hali syiddati, maka bagaimana jika mereka menyekutukan Allah, ya, di kala genting, ya, di kala lapang dan di kala genting. Wa qad dzakara ba'dul ulama'i, dan sebagian ulama telah menyebutkan, annahu laqiya rajulan min ahli Thaif, bahwa ulama ini pernah laqiya berjumpa dengan seseorang yang seorang ini merupakan penduduk kota Thaif, dekat kota Mekah. Qabla intishari ad-da'wati, sebelum dakwah ini, dakwah tauhid tersebar hunaka di sana. Wa ma'rifatin nasi bidakwati tauhidi, dan sebelum orang-orang tahu akan hakikat dakwah tauhid. Faqala lahu, maka orang ahlu Taif ini berkata kepada ulama tadi, haulai ahlu Taif, mereka penduduk Taif, idza ja'atuhum asyiddatun, penduduk Taif ini kalau mereka berada dalam situasi genting, fazau ila bani Abbas, maka mereka lari takut, berlindung kepada Ibnu Abbas. Wala ya'rifuna Allah, mereka enggak kenal Allah. Ya, faqala al-akhar lahu, maka orang yang lain berkata kepada ulama tadi, orang penduduk Taif yang lain, ma'rifatu bani Abbasin takfi, mengenal Ibnu Abbas itu sudah cukup daripada mengenal Allah. Nauzubillah. Ya. Hadza naw'un min anwa'i syirkiyat. Ini adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan-kesyirikan allati taghalghalat fin nufus. Yang kesyirikan ini betul-betul meresap cepat di jiwa-jiwa manusia. Cepat itu. Ya, cepat sekali. Nasu ma'aha Allah. Nasu ma'aha Allah. Firraha wa fi syiddah. Mereka betul-betul melupakan Allah. Ya. Dalam keadaan genting atau dalam keadaan lapang. Ya, illa ma nadara, itu nadaro ya, nadaro. Tapi kalau nadaro kayaknya apa ya? Enggak jarang gitu. Mungkin ini kurang titik kali. Nadaro. Kecuali apa yang mereka telah bernadar. Kalau nadaro jarang ya. Kecuali jarang. Bisa juga nadar ini. Ya. Ini kurang titik apa enggak? Wa hadza katsirun al-yawma. Dan ini memang banyak demikian hari ini. Faharrik tara, bergeraklah. Coba Anda jalan, lihat orang, lihat, jangan cuma di sini aja. Kata Syekh, faharrik. Ayo gerak sana Anda lihat. Tara, Anda akan melihat. Ini juga mungkin salah titik di alifnya ya. Tara itu majzum sebagai jawab dari amr. Ya. Jawab amr. Harrik tara gitu. Geraklah, engkau akan melihat. Taro. Maka taro majzum wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa hiya al-alif. Ya. Itu seharusnya begitu ya. Ini ada dua i'rab, pertama dia sebagai apa? Sebagai jawab dari amr, memang di jawazim yang disebutkan oleh Ibnu Ajurram di pembahasan al-Ajurmiyah itu enggak ada. Enggak ada kan jawazim itu ada 18, enggak ada kan jawabul amr. Ini di Alfiyah Ibnu Malik menyebutkan jawabul amr. Atau i'rab yang kedua mungkin dia itu sebagai apa? Ya. Jawabu syart dari insyartiyah mahdhufah. Ya. Gini takdirnya, faharrik. Ya. In tuharrik taro gitu. In tuharrik taro. Nah, berarti dia taro itu jawabu syart dari insyartiyah mahdhuf. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Aqil ya. Ketika menjelaskan ya, penjelasan Ibnu Malik di Alfiyah. Nah, kalau dia majzum berarti dia hadaf alifnya itu. Harik taro, bergeraklah, engkau akan melihat. Itu berarti salah ketik ya. Wa nasu fi ajabi fi hadzal amr. Dan orang-orang sekarang itu betul-betul dalam keanehan dalam perkara ini. Wallahu an'ama alaina. Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat pada kita fi hadzal biladi, di negeri ini. Syekh ngomong ini di negeri Saudi Arabia ya, negeri tauhid yang ditegakkan hukum Allah, yang disingkirkan hukum setan. Ya, disingkirkan hukum setan. Enggak ada di situ, di Saudi Arabia ditegakkan hukum Belanda, enggak ada. Ya, hukum setan Belanda tidak ada di Saudi. Yang ada hukum Allah. Kalau ada penyelisihan sedikit ya sedikit lah, namun mereka tetap acuannya hukum Allah. Hukum Allah. Ya, di negeri Saudi kata Syekh annana la nara, kita memang enggak melihat kesyirikan. Ya, di Saudi ada yang berbuat syirik ya dipenggal. Ya, dipenggal. Supaya mereka enggak berani terang-terangan. Ya, enggak berani. Wala nasba'u ma yuk ma ma yuqal yuqal apa ini? Yuqal yuqal kuna. Akhlaqo yuqliku. Yuqliquna. Kita tidak pernah melihat dan juga kita tidak pernah mendengar ya, ma yuqliqu ma yuqal akhlaqo yuq ma yuqliquna, apa yang membuat kita resah gitu ya, min hadhil umuri asyirkiyati, dari berbagai perkara kesyirikan ini ya. Wal kufur akbaru wasyirkul akbaru billah ya, yaitu min hadhil umuri asyirkiyahi syirkiyati wal kufri al akbari wasyirki al akbari, yaitu perkara kekufuran akbar, syirik akbar. Kalau ada di Saudi selesai ya. Wa man dhahaba ila al biladi, namun barang siapa yang dia pergi berkunjung ke berbagai negeri, alati taksuru fiha asyirkiyatu, yang di negeri-negeri tersebut banyak kesyirikan, kaba'di jihati Misra, semisal ya banyak daerah di Mesir, wa ba'di jihati Sudan, di berbagai daerah di Sudan, wa Afrika, Afrika di Afrika, wa ba'di jihati Pakistan, wal Hindi wal Iraq, wa Suriah, dan sebagian daerah di Pakistan, India, Irak, Suriah. Ini Syekh Shalih Al-Syekh memang pernah pergi ke sana. Beliau banyak belajar kepada para ulama di sana. Nah, beliau coba lihat kesyirikan di Indonesia akan dicemput di sini. Ya, beliau pernah ke sini ikut Raja Salman waktu itu sebagai status Menteri Agama. Ikut Raja Salman. Ya, habis itu selesai udah pulang. Tapi beliau enggak melakukan rehlah yang panjang di Indonesia. Beda dengan ketika beliau ke Mesir, kemana lagi, ke India. Itu memang rehlah panjang. Ya, rehlahnya panjang. Kalau ke Indonesia, 2 hari, 3 hari, itu pun sibuk dengan urusan kenegaraan. Pulang, ya, berjumpa dulu dengan Menteri Agama yang dulu, siapa namanya itu, Lukman. Ya. Lukman Hakim ya. Nah. Ya. Ini Menteri Agama Saudi mencarok Idul Arba. Kalau Menteri Agama Antum, Yakut. Tahu apa yang dia sarok. Allah musta. Nggak tahu saya. Pokoknya beliau ya di Indonesia itu lebih dahsyat daripada yang di India. Kalau di India nyembah sapi, kotoran sapi itu di dimandikan, itu mereka memang agamanya bukan Islam, mereka tidak menisbatkan diri ke Islam, Hindu. Coba di Indonesia ya, yang nyembah sapi itu, ngambil berkah dari kotoran kebo itu, Kiai Slamet, itu nisbat kepada Islam. Berarti lebih dahsyat mana? Ya, di sini. Allah musta'an. Wa nahidali qira'a ajaban, dia akan melihat ya berbagai hal yang aneh. Wan nasu yatawajjahuna ila hadhil adriha, orang-orang akan bertawajjuh menghadapkan dirinya ke pusara-pusara ini, wa ila madafinil auliya, kepada kuburan para wali, wa bal ghairil auliya, bahkan ke kuburan selain wali. Ya, di Indonesia apalagi di Cirebon kuburan Syekh Siti Jenar ya, si kafir penganut wahdatul wujud, kuburannya didatangi. Iya, kuburannya ya. Wa yaqiduna fihi mal i'tiqadati, mereka meyakini ya pada wali-wali tadi ada i'tiqadat, keyakinan ya. Ja'alu lahum nasiban minal ilahiyati, keyakinan apa, mereka menjadikan pada wali-wali tersebut ada bagian ilahiyah ya, yang memang berhak untuk diibadahi. Wallahu azza wa jalla huwal ladzi lahul haqq wal a'zamu fi ikhlasi dini lahu. Padahal Allah lah azza wa jalla yang dialah yang paling berhak ya, yang paling agung untuk dimurnikan ibadah tersebut kepadanya. Wa adamu ma yastahiquhu ayu ab an yu'abbidu al-qalbu an yu'abbida al-qalbu lahu. Dan yang terdasat ialah yang Allah Subhanahu wa taala layak, yang paling layak al-qalbu beribadah kepadanya. Qalbu kita beribadah kepada Allah. Qalbu kita ini menghambakan diri ya. Atau boleh kita baca an yu'abbada al-qalbu. Qalbu ini dihambakan, menghambakan diri untuk Allah. Wa alla takuna sama ibadatun, dan tidak ada sedikit pun ibadah illa lahu subhanah, kecuali hanya diberikan kepadanya subhanahu wa taala, duna masiwahu, bukan kepada selainnya. Allah taala berfirman kama qala azza wajalla, sebagaimana Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya di hari kiamat ya sebagai seorang muslim, falyamal amalan shaliha, ya maka dia mesti beramal amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah ya dalam ibadah dengan sesuatu apapun, ahada, dengan siapapun. Wa qala fil hadis al-qudsi, dan Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anil syirki, ya aku tidak butuh sekutu-sekutu ya anil syirki, dari kesyirikan tersebut, man amila amalan asyraka fihi, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang ini bukan asyraka ya, usyrika fihi, yang aku disekutukan di situ, ma'i ya wa ghairi, yang aku disekutukan dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia. Atau boleh asyraka, yang dia menyekutukanku dalam ibadah tersebut, dalam amal tersebut ya, dengan selainku dia beribadah padaku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Fa idza kana hada fi riya, ini kan pada kasus riya ya, ada orang yang beribadah pada Allah namun juga dia beribadah kepada selain Allah, itu disebut oleh Allah taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ini pembahasan ini fi riya yaqsidu almar'u bil amali ghairallahi, seorang bermaksud dengan amalannya dia tujukan untuk selain Allah ya, yaqsidu ru'yata fulanin, dia inginkan agar si fulan melihat dia, padahal ada niat juga untuk beribadah kepada Allah. Jadi seorang yang berbuat syirik asghar, riya, itu enggak kafir. Beda dengan riyanya munafik. Riyanya munafik itu memang betul-betul ibadahnya tujuannya bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Memang itu pura-pura aja di zahir, karena di batinnya dia kufur. Ini riyanya kaum munafikun. Adapun riya yang menimpa kaum muslimun ya dan billah, asalnya ada ibadah niatnya karena Allah. Di tengah jalan ingin dilihat orang, atau di setelah ibadah ingin dilihat orang, atau sebelum ibadah ingin dilihat orang, tapi asalnya memang ada niatnya kepada Allah ya kan gitu. Beda dengan riaknya kaum munafik yang memang membuat mereka bukan Islam, karena nggak ada asal sedikit pun ya untuk ibadah pada Allah ya. Pakai ini kalau riak aja sudah Allah sebutkan taraktuhu wa syirkah. Kata Syekh, fakaifa bitawajjuhi bil ibadati li ghairillah, maka gimana ceritanya dengan orang yang bertawajjuh menghadapkan dirinya dalam beribadah ya ditujukan kepada selain Allah. Kan yad'u wa ghairallah, semisal dia berdoa pada selain Allah, wa yastaghitsa bi ghairillah, dia beristighosah kepada selain Allah, ayanzura li ghairillah, dia bernazar untuk selain Allah, ayat bahali ghairillah, dia menyembelih untuk selain Allah, tumbal dan seterusnya. Au yasta'idha bi ghairillah, dia beristiadah. Istiadah itu apa? Minta pertolongan pada selain Allah. Minta perlindungan. Fima la yaqdiru alaihi illallah, pada hal-hal yang tidak ada yang sanggup untuk memenuhi permintaannya tersebut, doanya, istighosahnya, permohonan perlindungannya tidak ada yang sanggup memenuhi kecuali hanya Allah. Au yastagitsa bi ghairi lafi ma la yaqdiru alaihi illallah, atau diberi istighosah kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan istighosahnya tersebut kecuali hanya Allah. Au yatawajjah mansub ya, karena dia maktub ala mansub, mansubun mithluh, atau dia menghadapkan dirinya dalam ibadah ilal mauta, kepada orang-orang yang telah mati. Wa ya'taqidu fihim, dan dia punya keyakinan bahwa orang-orang yang telah mati tersebut memang boleh diberikan ibadah. Wisamuna dzalika as-sirra, dan mereka menamakan orang-orang yang telah mati ini punya rahasia. Inilah rahasia alam, kata mereka. Yuqal ruhu sayyid fiha sirrun, mereka mengatakan roh Tuhan ini, penghuni kubur ini ada rahasianya. Ada yang belum tersibak. Walihada ja'aluna maqana ruhi ya kalimat sirrin, oleh karena itu mereka menjadikan tempat roh itu sebagai kalimat sir. Tempat-tempat kuburan keramat itu kalimat sir, kalimat rahasia yang belum tersibak. Fayaqulun, mereka mengatakan hadalahu sirrun, wali ini punya sir yang belum tersibak. Ya. Apa bahasa kita? Ya, ada sesuatu ya, enaknya nyebutnya jangan rahasia, apa ya, sir ini. Pokoknya yang belum sesuatu, misteri yang belum tersibak gitu lah ya. Ya. Taib. Qaddasallahu sirrah. Yang Allah telah mensucikan sirnya, kata mereka. Ya. Sir apa? Misteri yang belum tersibak dari wali tadi. Li'annahum yaj'aluna al-arwaha ulaika asraran. Ya. Karena mereka menjadikan roh-roh para wali tadi sebagai asrar. Asrar jamak dari sir. Ya. Sebagai misteri-misteri yang belum tersibak. Wa ruhuhu laisa fiha sirrun. Sedangkan rohnya tidak ada sir misteri di situ. Illa sirrusaniha wa khalqiha minallah, kecuali misteri penciptaannya. Soniha wa khalqiha itu maknanya sama ya. Ya, yang dari Allah. Amma annaha tugisu man istaghasa biha. Ya. Adapun yang roh-roh ini ya, dia bisa menolong man istaghasa biha, orang-orang yang beristighosah kepadanya. Autu'ti, atau roh-roh ini yang memberikan man talaba minha, orang memberikan kepada orang yang meminta kepadanya. Fahada kulluhu laisa illa lillah, maka ini tidaklah ini melainkan ini semua ya lillah, dari Allah ya, dan lillah. Allah ta'azza wa jalla berfirman, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti itu wali-wali yang disembah, tabarra'a tubi'u, uttubi'u, apa, tubi'u itu yang diikuti. Yang diikuti berarti wali-wali. Wali-wali yang disembah itu, ya, berlepas diri minal ladina taba'u, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi togutnya berlepas diri. Nah. Wara'awul adab, mereka betul-betul melihat adab Allah. Wataqatta'at bihim al-asbab. Dan terputuslah hubungan mereka di saat itu. Ya. Wa qala Allahu mukhbiran ala halil musyrikina finnar. Dan Allah berfirman ketika mengabarkan bagaimana keadaan kaum musyrikin di neraka. Tallahi, kata mereka, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin. Ya. Jika kami berada dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian, wahai para wali-wali yang disembah itu. Ya, kami menyamakan kalian sebagai Rabbul Alamin. Qala ulama, para ulama berkata, lihat di footnote, undur majlum fatawa li Syekhul Islam Ibn Taymiyah, qala rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyah mengatakan tentang ayat ini, ya, id nusawwikum bi Rabbil Alamin. Kata penduduk neraka kepada wali-wali yang mereka sembah, ya, kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Kata Ibn Taymiyah, mengenai ayat ini, lam yuridu bihi annahum ja'aluhum musawina lillahi min kulli wajhin. Ya. Bukanlah maksud dari kaum musyrikin yang ada di neraka ini Ya, maksud mereka bahwasanya mereka menjadikan home, menjadikan para wali-wali yang disembah, ya, itu sama mereka menyamakannya dengan Allah Azza wa Jal dari segala aspek, bukan. Fa inna hadza lam yaqulhu ahadun min bani Adam. Yang kayak gini enggak ada seorang pun yang mengucapkannya dari kalangan bani Adam. Wala nukila an qaumin qattu. Ya, dan tidak pernah dikutip dari suatu kaum pun minal kuffar, dari orang-orang kafir, annahum qalu anna hadzal alam lahu khaliqani mutamatsilani, bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta yang sama, dua pencipta yang sama. Hatta al-majus, ya, hingga orang-orang yang majusi sekalipun, ya, atau hatta al-majusi, kalau hatanya harfu jar, hingga orang majusi sekalipun, al-qa'ilina bi aslaini, ya, orang-orang yang majusi yang berpendapat alam semesta ini punya dua aslain, ya, dua landasan, an-nur wa dhulamah, yaitu landasan apa, cahaya dan kegelapan. Mereka meyakini kebaikan dari Tuhan cahaya, keburukan dari Tuhan kegelapan. Muttafiquna ala anna an-nura khairun, mereka bersepakat yang namanya cahaya itu lebih baik. Yastahiqu an yu'bada, daripada kegelapan, yang cahaya ini lebih berhak untuk diibadahi. Wa yuhmada, dan diberikan pujian. Wa anna dhalamata syariratun tastahiqu an tudzamma wa tul'ana, sedangkan kegelapan itu adalah keburukan yang memang layak untuk dicela dan dilaknat. Ya, nah, jadi mereka menyamakan Allah itu dalam sisi apa? Nah, itu lihat kata Ibnu Qayyim, itu mereka menyamakan Allah, ya, dari itu apa, mereka mengatakan wa minal ma'lum annahum innama sawwawuhum bihi, ya, mereka menyamakan para wali-wali yang mereka sembah tadi yang disamakan dengan Allah itu dalam hal kecintaan, dalam hal ibadah, ya, karena enggak ada seorang pun yang mengatakan demikian, bahwasanya sonam, ya, patung atau yang lainnya dari tandingan-tandingan yang mereka ibadahi, tandingan Allah, itu sama dengan Allah Rabbul Alamin dalam sifat-sifatnya, perbuatannya, ya, dalam menciptakan langit-langit dan bumi, dan ya, wa fi khalqi ibadi, dalam menciptakan hamba-hambanya juga. Jadi taswi, sawiyah, persamaannya itu apa? Dalam hal mahabbah dan ibadah. Ya, baik. Nah, kata para ulama, lam yusawwuhum bi rabbil alamin. Musyrikin yang ada di neraka tersebut tidak menyamakan para sesembahannya dengan Rabbul Alamin, fi annahum yakhluqun, bahwasanya sembahannya tadi itu yang menciptakan, wa yarzuqun, memberikan rezeki, wa yuhyun wa yumitun, menghidupkan mematikan. Enggak. Wa innama sawwawhum bi rabbil alamin fil ibadati. Namun kaum musyrikin ini menyamakan para sembahannya, para taugut, dengan Allah itu dalam hal ibadah. Ditambahkan oleh Ibnu Qayyim tadi dalam Jala'ul Afham, dalam hub kecintaan. Ya. Bi antawajjahu lahum bi ba'dil ibadah, yaitu dengan apa? Kaum musyrikin ini memberikan, bertawajjuh kepada para taugut tadi dengan memberikan ibadah. Li'annahum, ya, aduwullah, karena para taugut tadi adalah musuh-musuh Allah. Kok aduwullah? Ada huruf ba'nya, ya? Huruf ba'nya ada gak sih? Gak kelihatan di saya. Jelek banget fotokopiannya ini. Li'annahum abadullah, karena mereka juga beribadah pada Allah. Wa abadu ghairahu, namun juga mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, pas fasawu al-khalq bil khaliqi. Fasawu al-khalqa bil khaliqi. Maka mereka menyamakan makhluk dengan Allah sang khaliq, sang pencipta. Ya, wa hadha absha ma yakunu min adz-zulmi. Dan ini lebih jelek dari kegelapan, dari apa? Dari kezaliman. Wa aqbahu ma yakunu min al-i'tida'i ala haqqillah. Dan ini lebih buruk daripada i'tida', ya, melampaui batas hak-hak Allah. It haqquhu, kelewat enggak? Enggak kan? Oh, ada yang kelewat, ya? Hah? Wasoru musawina lihadil aliha albatila bilah pistiqfaki ibadah. Ini kelewat itu ya. Ya, maka mereka menyamakan Allah lihadil aliha dengan ya tuhan-tuhan yang batil yang palsu tersebut, mereka menyamakannya dengan Allah dalam hal ya pemberian ibadah. Ya, balik lagi lanjut. It haqquhu azza wajal ijlaluhu wa ta'zimuhu. Karena haknya Allah azza wajal untuk dimuliakan, diagungkan, wa tauhiduhu dan ditauhidkan, yaitu dimurnikan dalam ibadah. Wa ikhla wal ikhlasu lahu dan dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Wa li'tirafu lahu bi kulli kamalin dan mengakui kesempurnaan hanya untuk Allah. Ya. Wa wasfuhu azza wajal bi nu'util jamal dan mensifati Allah azza wajal dengan berbagai sifat yang indah. Ya. Yang baik, wal jalal wal kamal, dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Apa ini? Hah? Wasal, sal itu kan fil amr. Wasal ru'yatan nafsi. Tanyalah kepada ru'yatan nafsi, apa namanya? Mata hati kita. Ya. Mata hati kita. Wa annahu laysa thama khairun illa minhu subhanahu. Enggak ada sedikit pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa thama indifa'u syarrin illa minhu subhanahu. Tidak ada yang dapat menolong dari keburukan, yang mencegah dari keburukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu innama nataqallabu bi fadlillah. Kita ini ya berputar roda kehidupan kita dengan karunia Allah wa bi ni'matih. Ya, dan juga dengan nikmat Allah. Fa hadzal amru innama ya'udu ila asli tilka da'awat as-salasi. Dan perkara ini akan kembali kepada ya kepada landasan di tiga kaidah sebelumnya. Kaidah pertama, kedua, ketiga dari Qaidul Arba ini. Nas'allaha ayaj'alana mimman idza u'tiya syakara. Semoga kita mohon pada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, wa idza butliya sabara, apabila diuji dia bersabar, wa idza adnaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa dia segera memohon ampunan beristighfar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Ya, semoga salawat dan salam keberkahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Juga salam tercurah kepada beliau dan keluarga dan sahabat beliau. Selesai. Ya, halaman berikutnya itu maroji. Ya, referensi. Tidak bisa, tidak perlu dibaca. Ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai dari kajian kita Al-Qaidul Arba ini, insyaallah kita akan lanjutkan lagi Sabtu depan dengan kitab Allah alamnya. Nanti kita akan diskusikan ya, musyawarahkan kitab apa yang enak. Kalau kan usulan dari Syekh Marwan kemarin sih masih tetap berputar di kitab akidah ya. Baik ya, mungkin apalah. Hah? Yang tipis-tipis saja biar sering-sering khatam. Nah, kalau khatam